Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab tafsir Al-Muyassar, At-Tafsir Al-Muyassar, yang dikumpulkan oleh sekumpulan para ulama asabahumullah, yang mereka sudah mensyaratkan dalam mukaddimahnya atau dalam pembukaannya bahwasanya tafsir ini berdasarkan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kosong daripada tahrif, pengubahan makna dari zahir lafadznya, kosong dari perkara-perkara yang mengandu unsur na'am barakallahu fikum na'am mengubah atau mengurangi dan semisalnya. Oleh karena itu na'am barakallahu fikum hafizakumullah, mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk diterjemahkan, serta na'am barakallahu fikum mudah untuk dibaca na'am, karena memang sesuai dengan apa yang dinamakan di sini at-tafsir al-muyassar, yaitu penafsiran yang sudah dipermudah. Na'am barakallahu fikum. Sekarang kita memasuki ayat yang selanjutnya. Nah, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, mereka berdua membangun Ka'bah, meninggikan pondasi-pondasi Ka'bah barakallahu fikum, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pun masih lanjutan daripada enam doa mereka berdua. Naam. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-129 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang mereka, "Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim." Ayat yang sangat mulia ini, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mewujudkan dari keturunan beliau alaihissalam seorang nabi dan rasul, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam nah barakallahu fikum nabi dan rasul. Nah, di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi penutup para nabi yang ada, dan juga rasul penutup para rasul-rasul yang ada. Na'am barakallahu fikum. Maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Nabi Muhammad itu adalah seorang bapak salah seorang di antara kalian, akan tapi beliau adalah rasulullah dan penutup para nabi. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Nah, oleh karena itu, barang siapa yang mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka orang tersebut adalah kadzdzab, pendusta. Nah, barakallahu fikum. Mulai kisah daripada Musailimah al-Kadzdzab, yang waktu itu mengaku sebagai nabi. Kemudian terjadi peperangan yang sangat besar, yaitu peperangan yang dikenal dengan Yaumul Yamamah, banyak dari kalangan sahabat yang terbunuh waktu itu. Naam barakallahu fikum. Naam. Di antara sahabiyun Jalil Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu terbunuh di medan peperangan tersebut. Naam. Namun barakallahu fikum, itu merupakan sunnatullah jalla wa ala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah telah bersabda jauh-jauh sebelum meninggal, Rasulullah mengatakan bahwasanya akan datang nanti setelah aku meninggal nanti, salasuna kadzabun, 30 mereka semuanya pendusta, kullu wahidin minhum yad'i annahu nabi, masing-masing salah seorang di antara 30 tersebut, nah barakallahu fikum, atau masing-masing 30 orang tersebut, pendusta tersebut, mengaku sebagai nabi. Naam, au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah keadaan akhir zaman barakallahu fikum. Ikhwani fillah, keadaan di akhir zaman yang sekarang banyak yang namanya taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, yang hak seakan-akan nampak batil, yang batil seakan-akan nampak hak. Karena apa? Karena banyaknya para ulama rabbaniyin al-sunnah wal jamaah yang sudah diwafat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak dari kalangan ar-ruwaibidah. Ar-ruwaibidah itu adalah ar-rajul tafih yatakallam fi amril 'amah. Lelaki bodoh, dia tidak punya ilmu namun berbicara na barakallahu fikum mengenai kepentingan umum. Dan sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah mengatakan bahwasannya akan datang nanti tahun-tahun nam yang banyak dengan penipuan. Nam yusaddiqu fiha al-kadzib, nam wayukadzib wayukadzab fiha as-sadiq au yusaddaq fiha al-kadzib, nam wayukadzab fiha as-sadiq. Dan semisalnya didustakan orang yang jujur kemudian dibenarkan orang yang dusta. Nah barakallahu fikum, kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan wa yatakallam fiha ar-ruwaibidah. Nah, dan di tahun-tahun tersebut ada ruwaibidah yang berkata. Kemudian sebagian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah," bertanya mereka, "Ya Rasulullah, wa man ruwaibidah? Siapa itu ruwaibidah wahai Rasulullah?" Rasulullah mengatakan ar-rajulu tafih yatakallam fi amril 'amah. Lelaki bodoh yang dia itu berbicara kepentingan apa mengenai kepentingan umum, menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal, kemudian juga memutarbalikkan fakta, yang halal seakan-akan terpandang haram, yang haram seakan-akan terpandang halal, yang hak seakan-akan nampak batil, yang batil seakan-akan nampak al-haq, seperti itu. Allahu musta'an. Naam, itulah yang dikenal dengan ar-ruwaibidah. Dan juga di akhir zaman sekarang barakallahu fikum, kalau kita saksikan banyak orang yang terkena penyakit al-wahm. Nah, kalau sudah terkena penyakit wahan ini, hati-hati barakallahu fikum. Karena manusia manakala sudah terkena virus yang namanya virus al-wahan ini, nah akan lemah kaum muslimin. Dan orang-orang kufar akan semakin bangkit dan semangat untuk berupaya menghancurkan kaum muslimin. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan, nah barakallahu fikum, dalam hadis tersebut, bahwasannya, nah barakallahu fikum, nah Allah subhanahu wa ta'ala, telah menancapkan di hati-hati kalian al-wahm. Naam. Sehingga naam pada asalnya segerombolan atau sekelompok dari kalangan kufar, orang kufar, mereka sudah berupaya untuk apa? Berkumpul untuk menghancurkan kalian. Naam. Sebagaimana berkumpulnya orang-orang yang naam berada di sekeliling nampan atau makanan. Naam. Jadi mereka begitu datang makan langsung segera. Naam barakallahu fikum. Kemudian di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nah barakallahu fikum, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menansapkan, meletakkan pada hati-hati kalian al-wahm. Nah kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahm ya Rasulullah, apa itu wahm wahai Rasulullah, penyakit wahm apa? Rasulullah mengatakan hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kematian, gak suka mati, jihad pun gak mau, pengennya mau hidup terus, dan cinta ambisi dengan dunia itu adalah penyakit wahm. Nah itulah yang membuat kaum muslimin lemah. Paham ya? Sekarang kalau kita saksikan ya, seharusnya pejabat atau aparat-aparat negara, mereka yang memiliki kekuatan. Seharusnya perjudian, perzinahan, kemudian juga pelacuran di mana-mana, seharusnya mereka yang menghentikan. Ya enggak? Karena mereka punya kekuatan. Namun kenapa kok mereka lemah? Dan orang kufar semakin banyak, nah merasuk dan juga, nah barakallahu fikum, nah menghancurkan kaum muslimin, membuat kaum muslimin lemah, karena wahan dari cinta dunia. Betapa banyak kalau kita saksikan dari kalangan, nah barakallahu fikum, petinggi-petinggi negara, pejabat-pejabat, kemudian juga dari kalangan, nah barakallahu fikum, aparat-aparat negara, nah wafaqahumullah, semoga Allah berikan taufik kepada mereka, nas'allahu an yahdiyahum, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, mereka cinta dunia. Sehingga mereka menerima suapan. Awal mulanya kalau seandainya mereka berani menghentikan, berani bisa menghentikan perjudian, bisa, senjata ada. Paham ya? Menghentikan perzinahan atau pelacuran segera bisa, senjata ada. Namun kenapa kok lemah barakallahu fikum? Wahm. Cinta dunia. Jadi mereka menerima suapan, mau menghentikan disuap dengan uang, terima uangnya. Paham ya? Akhirnya enggak jadi menghentikan. Ini banyak terjadi seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, oleh karena itu kita berhati-hati. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar nah dari keturunan-keturunan nanti itu ada seorang Nabi dan Rasul yang mengajarkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan mengajarkan as-sunnah. Kita lihat sini, Rabbana wahai Rabb kami, waba'af fihim, utuslah nam fihim pada keturunan-keturunan kami, itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari umat ini maksudnya, keturunan dari umat tersebut, rasulan, seorang rasul dari kalangan mereka, yatlu alaihim, yang membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka alkitab itu Al-Quran, wal hikmah itu as-sunnah. Al-hikmah di sini maknanya adalah as-sunnah, karena terkadang al-hikmah itu maknanya wad'u syai'i fi mawdhi'ihi, paham ya? Nah, terkadang al-hikmah maknanya adalah as-sunnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Itu bukan as-sunnah maknanya. Serulah, berdakwahlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Nah, apakah hikmah disebut maknanya as-sunnah? Bukan. Maknanya adalah dengan cara wad'u syai' fi mawdhihi. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, mengetahui keadaan mad'u yang didakwahi, apakah pemula atau orang yang sudah lama belajar, orang awam atau orang yang ngaji, harus tahu seperti itu agar tidak terjadi perkara yang tidak diinginkan. Paham ya? Semuanya diletakkan pada tempatnya. Nah, hikmah di sini maknanya bukan itu. Hikmah di sini maknanya apa? As-sunnah. Nah, paham itu ya? Karena terkadang maknanya al-kitab wal-hikmah berarti al-kitab wa-sunnah maknanya. Paham ya? Nah, kemudian al-hikmah terkadang maknanya syariat dan semisalnya, tergantung dengan siyak dan juga konteksnya. Na'am barakallahu fikum. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, na'am barakallahu fikum, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan juga yang semisalnya bersamanya. Ya, ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan pada Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya yaitu as-sunnah. Na'am barakallahu fikum. Kalau sini wa yuzakkihim dan akan bisa mensucikan mereka dalam artian mensucikan dari kotoran-kotoran kesyirikan dan semisalnya. Na'am barakallahu fikum, innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Qala al-mufassirun asabahumullah, rabbana wab'ats fi hadhil ummah rasulan min dzurriyyati isma'ila. Wahai Rabb kami, utuslah, bangkitkanlah fi hadhil ummah, pada umat ini seorang rasul dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul qur'ana was sunnah. Nah, tadi al-hikmah ini maknanya apa? As-sunnah. Naam. Yaitu utuslah pada umat ini seorang rasul dari keturunan Nabi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail yang membacakan di hadapan mereka ayat-ayatmu. Naam, dan juga mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa yutahhiruhum minasyirki wasu'al akhlak, dan mensucikan mereka dari kesyirikan serta nam wasu'il akhlak, jeleknya akhlak. Karena apa? Karena memang Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Suatu ketika Aisyah ummul mukminin ditanya tentang mengenai akhlaknya Rasulullah, apa jawabannya? Wa kana khuluquhul Qur'an. Dahulu akhlak Rasulullah Al-Qur'an. Karena yang benar-benar Rasulullah menerapkan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu loh. Na'am barakallahu fikum. Jadi, na'am, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah durwah, panutan, tauladan, qudwah dalam berkaitan masalah akhlak. Namun walaupun demikian barakallahu fikum, akhlak ini memang penting sekali dan dibutuhkan oleh kaum muslimin, terutama ahli sunnah wal jamaah. Nah, jangan sampai kita paham akidah, paham manhaj, paham yang lainnya, fikih, usul dan misalnya, tapi enggak punya adab, enggak punya akhlak. Ini juga keliru. Paham ya? Akhlak dan adab penting. Nah, barakallahu fikum, dalam artian apa? Dengan adanya akhlak dan adab itu, dia akan bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, paham ya? Jangan cuma mengandalkan yang penting akidahnya, tauhid saja. Adab akhlak itu terakhir. Semuanya penting barakallahu fikum. Kalau bisa diimbangi, semuanya juga dipelajari. Akhlak, adab, kemudian bagaimana dalam bermuamalah dengan masyarakat? Karena sebagian kaum muslimin tinggal bersama masyarakat. Sebagian mereka tinggal di lingkungan pondok, harus bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang syariat diambil, yang adat manakala menyelisih syariat ditinggalkan. Yang adat manakala menyelisih syariat ditinggalkan. Namun kalau adat istiadat tidak bertentangan dengan syariat, kembali ke hukum asal apa? Diperbolehkan. Iya kan? Na'am barakallahu fikum. Wal aslu fi adatina al-ibahah hatta yadhi'a shariful ibahah. Hukum asal daripada ibadah kita, hukum asal daripada adat istiadat itu diperbolehkan sampai datang dalil yang melarangnya. Paham ya? Nah, melainkan dari pembolehan tersebut. Itu sudah kaidah yang sudah sering kita jumpai ya. Dua kaidah yang harus diingat-ingat. Kaidah dalam masalah ibadah apa? Al aslu fil ibadah mahdur. Hukum asal dalam masalah ibadah dilarang hingga datang dalil yang mensyariatkannya. Paham ya? Untuk masalah adat istiadat bagaimana? Hukum asal adat istiadat boleh-boleh saja hingga datang dalil yang mengharamkannya. Paham ya? Misalkan ada, na'am barakallahu fikum, orang ini adatnya sini, kalau orang sudah meninggal dunia itu adatnya nanti 3 hari itu ada tahlilan. Nah, kemudian adatnya juga kalau sudah 1000 hari ya diperingati, ya kan? Terus bagaimana ini? Apakah kita ngikutin adat atau enggak? Kita katakan datang dalil yang menyelisih hal tersebut, yaitu perkara tersebut perkara bid'ah, perkara muhdats yang diharamkan. Berarti apa? Berarti adat manakala berseberangan dengan syariat, nah datang dalil yang mengharamkannya, tinggalkan adat, ambil syariat. Paham ya? Karena kalau seandainya adat istiadat berseberangan dengan syariat, kok dia malah mengedepankan adat, dikhawatirkan dia akan rusak dan bidat. Paham ya? Jadi hati-hati warakallahu fikum, untuk masalah adat istiadat ini perlu diperhatikan. Karena yang kita ikuti bukan mayoritas manusia, tapi dalilnya yang kita ikuti. Nah, kalau kita ngikuti kebanyakan manusia apa kemarin? Ayatnya bagaimana? Sesat. Karena manusia itu kebanyakan mereka mengikuti prasangka, sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan. Nah, barakallahu fikum, itu kebanyakannya ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Nam wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah." Nam, kemudian "Iyat tabi'una illa dhann wa inhum illa apa? Wa inhum illa apa? Yadhunnun." Nah, barakallahu fikum. Tidaklah mereka jika engkau mengikuti jejak-jejak mereka, kebanyakan manusia, mayoritas manusia, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan mereka tidaklah mengikuti kecuali prasangka dan dugaan saja. Ngam. Wa innahum illa yadhunnun, dan tidaklah ada pada mereka kecuali sangkaan dan dugaan saja. Jadi ilmu untuk yakin itu bagi mereka yang tentunya jauh daripada ilmu agama yang benar itu jarang sekali. Ngam. Mereka seringnya mengandalkan istihsanat. Istihsanat itu menganggap perkara itu baik, intinya baik, seperti ini yang penting baik, dan misalnya tidak memandang itu dalilnya ada enggak itu loh. Paham ya? Kalau kita bukan itu, walaupun itu kelihatannya nampaknya baik dan bagus, tapi enggak ada syariat, tinggalkan. Paham ya? Tahlilan bagus enggak? Tahlilan itu bagus, zahirnya bagus, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau dengan ritual itu dikhususkan, misalkan setelah orang meninggal dunia 3 hari setelahnya tahlilan sekian kali, kemudian 1000 kali misalnya. Nah, kita apa, walaupun nampaknya bagus, kita tinggalkan karena bertentangan dengan syariat. Maafkan salah ini ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi tidak ada syariat untuk ritual-ritual setelah orang meninggal, itu enggak ada. Nama tahlilan misalnya, bukan maknanya ahlu sunnah enggak tahlilan, ahlu sunnah tahlilan terus. Paham ya? Paham ya? Tapi tahlilannya apa? Tidak sesuai, tidak seperti apa yang mereka lakukan, tapi sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Setelah salat tahlilan. Nah, ada enggak lafaz tahlil situ? Setelah salat dikir-dikir? Ada. Naam. Barakallahu fikum, seperti itu. Bukan maknanya terus al-sunnah itu enggak pernah tahlilan. Siapa yang bilang? Bohong ya. Paham ya? Tahlilan terus insyaallah taala ya. Naam barakallahu fikum. Ketika barakallahu fikum di dalam salat juga ada tahlilnya, ya enggak? Kemudian setelah salat juga ada tahlilnya. Tahlilnya lafaz la ilaha illallah. Tapi kan enggak harus seperti mereka 1000 kali. Nah, semuanya yang sini, yang bagian sini an-nafyu, sini isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ya kan? Awal mulanya dulu mah sempurna dulu. Masih la ilaha illallah bareng-bareng, nah sudah malam-malam itu udah agak ngantuk, yang sini la ilaha illallah. Lama-lama hu hu hu hu. Paham ya? Ini sudah ceritakan bukan dari kami ya, ceritanya banyak dari kalangan para ulama mutaqaddimin mengisahkan tentang keadaan mereka. Ngam. Bahwasanya mereka menganggap hu itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalilkan apa kemarin? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Nah itu. Berarti hu ini Allah taala katanya. Ini buktinya mana? Dalilnya ada kata mereka. Mana dalilnya? Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentara-tentara Rabbmu kecuali hu, kecuali huwa, kecuali dia. Benar huwa ini kembali kepada Allah taala, tapi huwa itu sendiri bukan nama Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Paham ya? Nah, mereka banyak alasan. Awal masih semangat, awal-awal tidak habis minum teh, semangat. Masih semua masih nafiyul isbat semuanya. La ilaha illallah, la ilaha. Lama-lama ini la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ini nafi, ini isbat. Lama-lama tinggal bilang semuanya. Hu hu hu hu. Nah, ini masih pertanyakan, huwa kan dia. Nah, dia itu ada atau enggak ada itu loh. Ya enggak? Dia, dia, dia, dia. Artinya dia itu ada atau enggak ada? Ya enggak? Masih ada kemungkinan, oleh karena itu memang nah, disayangkan ya, barakallahu fikum, disayangkan saudara-saudara kita kaum muslimin yang mungkin di antara mereka terjerat dalam 6 kegelapan, 6 bid'ah dan semisalnya. Wallahu a'lam, sallallahu an yahdiyahum. Naam. Kita lanjutkan di sini barakallahu fikum. Naam, jadi Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam itu naam seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa yutahhiruhum minasyirki wa su'il akhlak, dan mensucikan mereka dari kesyirikan serta jeleknya akhlak. Ini menunjukkan hati itu selamat. Hati yang selamat itulah hati yang kosong daripada kesyirikan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sebagaimana diungkapkan oleh Imam Asy-Syaukani. Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullahi alaih dalam kitab Fathul Qadir, ketika beliau menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Dia jelaskan al-qalbu as-salim huwa as-salim min asy-syirki al-khali min al-bid'ati al-mutma'innu ila sunnah. Kata beliau. Paham ya? Al-qalbu as-salim, hati yang selamat, kata beliau apa? As-salim min asy-syirki, selamat dari kesyirikan. Al-khali min al-bid'ati, kosong dari kebid'ahan. Al-mutma'innu ila sunnah, condong tenang dengan as-sunnah, itu hati yang selamat. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, nah, Nabi Ibrahim AS berdoa, sucikanlah mereka dari kesyirikan dan jelek akhlak dan dari kejelekan akhlak. Innaka antal azizul ladzi la yamtani alaihi syai, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dirimu. Naam, al hakimul ladzi yad'ul asya'a fi mawadhi'aha, engkau adalah zat yang maha bijaksana, yang meletakkan sesuatu, segala sesuatu pada tempatnya masing-masing. Enggak pernah yang namanya Allah SWT dalam artian kalau kita telusuri bagaimana penciptaan makhluk-makhluknya mulai dari hewannya, bagaimana pernah enggak didengar atau lihat ayam itu kepalanya kambing? Pernah? Enggak pernah kan? Itu menunjukkan hikmahnya, bijaksananya Allah SWT ya, dalam penciptaan sempurna, dalam artian bagaimana meletakkan pada tempatnya, bijaksana. Apa itu ya? Nah, kambing ya kepala kambing. Paham ya? Ayam ya kepala-kepala ayam. Coba kalau misalkan ayam kepalanya kambing, mungkin jadi tontonan ya. Karena apa? Karena seperti itu bisa dikatakan aneh, tapi kan kita katakan apa, semuanya Allah Ta'ala menciptakan dan letakkan pada tempat-tempatnya ini, Masya Allah. Al-Hakimu alladhi yada'ul asya' fi mawadhi'aha, zat yang maha bijaksana, yang meletakkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya. Manusia saja ya, itu kalau dibahas mengenai manusia mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu mungkin gak selesai dalam setengah jam atau lebih. Tapi gak perlu ya, cukup satu sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala meletakkan telinga kanan dan kiri? Ah, Abu Arif jawab. Kenapa Allah Ta'ala meletakkan telinga itu kanan dan kiri? Kok enggak depan belakang? Karena kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Coba kalau tangan kanan, depan dan belakang, mungkin manusia itu bentuknya pun juga tidak sempurna atau dianggap jelek. Kemudian yang kedua, hidung. Hidung itu kenapa lubangnya kok menghadap ke arah bawah, Pak? Itu juga dibahas, disebutkan nam sebagian dalam kitab-kitab mengenai apa? Mengenai na'am barakallahu fikum, bagaimana na'am barakallahu fikum, hikmahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam menciptakan manusia. Nah, hidung itu lubangnya memang dihadapkan ke bawah, karena kalau seandainya misalkan ke arah atas, kenapa? Na'am, penuh, paham ya? Dan semisalnya, kemudian di dalam hidung sendiri ada bulu-bulu, filter penyaringan. Coba kalau bulu-bulu enggak ada, mungkin debu-debu masuk, paham ya? Nah, oleh karena itu terkadang ada yang bersin, semisalnya karena mungkin debu-debu tadi itu ya. Ewan ambar kalau bing telinga, di dalam telinga lubangnya enggak lurus, seret itu enggak, tapi lubangnya bagaimana? Mutar-mutar ya. Itu karena kalau seandainya ada hewan yang masuk itu enggak langsung kena selaput gendang, karena selaput gendang ini peka sekali, paham ya? Begitu tertusuk misalkan pakai lubang bisa tuli. Nah, paham itu ya? Oleh karena itu memang semuanya ada hikmah di balik itu, di balik penciptaan manusia dan juga ciptaan-ciptaan yang lainnya, yang jelas diletakkan pada tempatnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dan mengatur bulan serta matahari, enam siang dan malam enggak pernah tabrakan. Begitu tentang siang hilang malam, begitu tentang malam hilang siang, itu silih berganti, menunjukkan apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah. Cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Adapun berikutnya insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.